masih sama, engkau di mana? Aku bertanya, masihkah ada cinta untukku? Sedikit saja, sekejap saja. Apa kau tak pernah ingin?